Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Ini terlalu asik dengan kopinya. Allah membarik. Nah. Kita lanjutkan seri kajian syarah akidah al-wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini pertemuan 39, halaman 84, bagian yang kedua. Nah. Nah, kita tadi sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan akal tidak bisa mencapai dan menjangkau apa yang menjadi perbuatan atau kehendak Allah Azza wa Jalla, di mana di situ ketika orang bersumpah, ya, ana ulangi dari yang poin Hamzah tadi, amal qaul, sedangkan perkataan, fakathirun, ini banyak sekali, mislu rabbana, ketika orang mengucapkan rabbana, ya, rabbana, ya, Allahul ladzi fis sama, Rabb kami adalah Allah yang berada di langit. Taqaddasa ismuka, ma suci namamu. Amruka fis sama'i wal ardi, ya, perkaramu ada di langit dan di bumi. Wa qawluhu fi yaminihi, dan perkataannya Allah azza wajalla fi yaminihi, itu berada di dalam sumpahnya. La wa muqallibal qulub, artinya di sini la, ya, itu bukanlah, ya, bukanlah berada pada sumpahnya, tapi wa muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Ba, karena ini kaitannya dengan kaitannya dengan penjelasan sebelumnya tentang wa bima wasafahu bihi rasuluh, dan apa yang Rasul sifatkan untuk Allah Azza wa Jal, dari perkataan, kemudian perbuatan, maupun ikrar, penetapan. Sedangkan apa yang menjadi perbuatan itu adalah fahuwa aqallu minal qaul, ini jauh lebih sedikit daripada dari perkataan. Perbuatan itu lebih sedikit. Makanya yang ada sekarang adalah banyak orang ngomong, mas, tapi actionnya kurang. Wajar itu, mas. Ajar. Mislu isyaratihi ila samai yashhadullaha ala iqrar ummatihi bil balagh. Wa hadha fi hujjatil wada. Wa hadha fi hajatil wada. Bi Arafah. Khataba an-nas. وقال ألا هل بلغت قالوا نعم ثلاث مرات قال اللهم اشهد يرفع إصبعه إلى السماء و yang kutuha ila an-nasi Ada yang main-main, tolong ada yang terintuh. Nah, astaghfirullah, la quwwata illa billah. Ya, Allah masyhad yarfa'u isba'ahu ila as-sama'i wa yanqutuha ila an-nas. Farafa isba'ahu ila as-sama'i hadha wasafa Allah ta'ala bil'uluwi anit tariqil fi'li. Anit tariqil fi'li. وجاءه رجل وهو يخطب الناس وهو يخطب الناس يوم الجمعة يوم الجمعة قال يا رسول الله يا رسول الله هلكت الأموال ورفع يديه هذا أيضا وصف وصف لله بالعلو عن طريق الفعل. Jadi di sini yang ba di sini adalah wa ammal fi'lu, sedangkan perbuatan, perbuatan dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang apa Mas? Tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah Maha Tinggi, Allah jauh dari naqs, dari kekurangan. Bahwa aqallu minal qaul, ini jauh lebih sedikit daripada perkataan. Mithlu isyaratihi ila samai, sebagaimana isyaratnya Nabi SAW kepada ke langit. Ya. Yastashhadullah, yastashhadullah ala iqrari ummatihi bil bala. Dan beliau meminta persaksian kepada Allah Azza Jalla tentang ketetapan umatnya, bahwasanya beliau sudah menyampaikan risalah, sudah menyampaikan risalah. Wa hadza fi hajatil wada, dan ini ketika haji perpisahan, hajatul wada. Ya, hajatul wada. Di Arafah, di Arafah. Khotaban nasa. Nabi SAW itu sedang berkhutbah, membicarakan, ya, berpidato di hadapan orang-orang saat itu. Dan Nabi SAW hajatul wada berapa kali Mas? Hajinya Nabi SAW itu berapa kali Mas? Satu kali. Umrohnya? Empat. Nah, Hasan. Kalau resting sehari lebih enak lagi. Harus resting tadi. Jadi beliau mengatakan, ya, ketika Nabi SAW khutbah, waqala ala hal ballagtu, ingatlah, apakah aku sudah sampaikan? Qalu na'am, iya, talatha marrat, tiga kali. Qala Allah mashhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Yarfa'u isba'ahu ila sama. Beliau mengangkat jarinya itu, ya, jari telunjuknya ke langit. Ke arah langit. Yang kutuha ila nas. Dan ini yang kutu maksudnya di sini diarahkan, yang ditekuk itu kepada manusia, yang diangkat itu ke langit. Seperti ini, Mas. Farafa'a isba'ahu ila sama, dan mengangkat jari telunjuknya ke langit. Hada wasafa Allah Ta'ala bil uluwi an tariqil fi'li. Ini Nabi SAW mensifati Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi dengan metodologi perbuatan. Jadi apa yang dilakukan Nabi SAW, fi'ilnya Nabi SAW itu adalah menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla berada tinggi. Wajahu rajulun wa huwa yakhtubun nasa yaumul jum'ah, dan datanglah seorang laki-laki yang beliau itu sedang yakhtubun nasa, sedang khutbah di hadapan orang-orang, yaumul jum'ati, pada hari Jumat. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, jadi sudah rusak binasa harta benda. Wa rafa'a yadayhi, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Wa hadza aidan wasafa wasafa lillahi bil uluwi an tarakil fi'li. Begitu juga ini Nabi SAW memberikan sifat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sifat bahwasanya Allah itu maha tinggi dengan cara perbuatan beliau. Jadi seperti ini. Itu adalah tentang awal istisqa, permintaan Nabi SAW untuk hujan. Sekarang daerah sekitar Afghanistan, Pakistan, Afghanistan, ya, itu kekeringan, Mas. Kandahar, daerah Kandahar. Orang-orang kemarin minta sholat istisqa dan banyak sekali, Masya Allah, kaum muslimin saat itu. Karena sudah hampir 10 bulan ini gak ada hujan sama sekali. Ya. Sebenarnya kalau 10 bulan biasa, itu dikatakan lebih. Gak tahu beritanya bagaimana, tapi ada fotonya bahwasanya orang saat itu sedang berkumpul dan sedang minta hujan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam. Wa ghairu dhalika min al-ahadits allati fiha fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali hadis yang di dalamnya ada perbuatan Nabi SAW. Idza ya dzakara sifata min sifatillah. Nabi SAW itu menyebutkan tentang sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa ahyanan yadhkuru rasula ya ahyanan yadhkuru rasulu alaihi salatu wassalam as-sifata min sifatillah bil qawli wa yu'akkiduha bil fi'li. Wa dzalika hinama tala qawlahu ta'ala inna allaha kana sami'an basira fawada'a ibhamahu ala udhunihi al-yumna wallati taliha ala aynihi wa hadha isbatu lis-sam'i wal-basari bil-qawli wal-fi'li. Ini begitu juga ahyanan, terkadang ya, terkadang yadkuru Rasulu alaihi salatu wasallam, Nabi SAW menyebutkan tentang sifat min sifatillahi, salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bilqol, dengan perkataan, wa yu'akkiduha bilfi'li, dan menguatkannya dengan perbuatan. Jadi perkataan dulu, baru perbuatan. Wa dhalika hinama tala qawlahu ta'ala, yang demikian itu ketika Nabi SAW itu membacakan firman Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah kana sami'an basira. Nah, ini di situ gimana itu, Mas? Kemarin yang dari daurah, Mas. Daurah bahasa Arab. Kok di situ innallaha kana sami'an basira? Ya, inna allaha kana sami'an basira. Siapa yang mau ngi'rab, Mas? Wah, Ustaz ini kelamaan, Ustaz. Udah, bentar lagi ada. Apa jadi PR? Siapa yang berani ini jadi PR? Sis, i'rab ini, Sis. Cepat. Ayo. Ayo. Ayo. Hah? Kita terus. Hah? Malah takon. Itu. Yuk piye, Jan? Nek ngono kuwi yuk piye? Inna. Inna itu apa? Nawasikh, min nawasikh. Ya. و أبا. Allah di situ sebagai apa? Gak boleh mengatakan seperti itu. Lafzul jalalah fi mahal isim inna. Apa? Man mansubun. Bil fathati dhahira. Nah, terus kan Allah sami'an basira sebagai apa di situ? Ismu inna uf. Ini lebih ngeri lagi nih. Oh, bar mas. Ya, berina. Ya. Itu takdirnya. Kana sami'an basir apa? Kana Allahu. Ya. Maka dikana. Ya. Dikana. Dikono. Ya. Dikini. Artinya. Karena itu banyak jebakannya, mas. Dibandingkan inna, karena itu banyak jebakannya. Terkadang isimnya tidak perlu disebutkan. Ingat-ingat. Dan itu takdir. Artinya apa? Persepsi yang seharusnya. Ya, kalau mau ditakdirkan di sini, kana Allahu sami'an basira. Dan kana, ya, itu masuk dalam apa, mas? Jumlah apa itu, mas? Jumlah? Fi'liyah mas, kana yakunu mas, fil naqis di situ, ya. Apa onjo isim naqis no? Apa? Pokok ini sing naqis. Apa zal? Pi. Naibis pi wis. Tarung oke. Pi. Ayo. Ya, jadi di situ takdirnya kana Allahu sami'an basira. Nah, ini contoh saja bagian dari kalau kita mau membenturkan diri kita, membenturkan mas, mesti pejut awalnya pejut mas. Tapi habis itu antum tahu lihat bagaimana peredaran darah jadi lancar mas, tenang loh. Coba aja mas. Loh iya, kalau orang habis itu benjut, itu peredaran di sini, ya, itu jadi seolah-olah lembam. Habis itu pas habis benjut dipekam, keluar darahnya wis lancar jaya itu mas. Antum harus habis itu langsung tokcer. Ada yang mau nyoba? Nah, ya, fawadha'a ibhamahu ala udhunil yumna, dan meletakkan, beliau meletakkan ibham. Ibham itu apa mas? Ya, ala udhunihil yumna. Seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Nah. Wallati, dan yang taliha ala ainahi. Jadi gini. Dan yang sebelahnya dari ibu jari itu ke ala ainahi. Ainihi. Ala ainihi. Ke matanya, yaitu sebelah kanan. Wa hadha isbatu lis-sam'i wal basr. Telinga dan mata. Jadi ini isbatu lis-sam'i wal basri bil qaul wal fi'li. Ini adalah penetapan bagi Allah Azza wa Jalla dengan apa? Pendengaran dan penglihatan. Yaitu dengan apa yang dilakukan Nabi SAW, yaitu dengan ucapan dan juga dengan fi'il, perbuatan Nabi SAW. Antum ingat di sini tentang menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sam' wal basar. Dengan isyaratnya Nabi SAW. Bukan berarti Nabi SAW sedang menyentuh apa yang menjadi zatnya Allah Azza wa Jalla. Bukan. Itu sebagian orang-orang sufi menyerangnya derajat hadis itu seperti itu, mas. Sebagai dasar manunggaling kawula gusti itu seperti itu. Dan itu enggak benar. Kenapa? Karena Nabi SAW saat itu sedang apa mas, menjelaskan pada orang-orang yang sebelumnya enggak pernah tahu tentang mana sifat dari Allah Azza wa Jalla, mendengar dan melihat. Dan inilah yang sering dipakai oleh orang-orang Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah, yang dipakai oleh nufi aka, ya, nukafi uka, ya. nukafi'uka, kami telah mencukupimu. Itu memakai model-model seperti itu. Dan itu tidak dibenarkan. Ini secara, kita enggak berbicara tentang orangnya. Kita berbicara tentang pemikirannya. Ingatkan, kalau orangnya tetap kita doakan, itu saudara kita, mas. Enggak perlu kita iyalayan, kita enggak perlu gontok-gontokan. Justru kita harus banyak mendoakan kebaikan kepada mereka. Semoga Allah Azza Jalla memberikan mereka hidayah. Ya. Dan sama-sama kita bisa mendapati surganya Allah Azza Jalla. Karena syaitan itu berusaha untuk tafrish, mencerai-beraikan kita, mengadu kita. Sedangkan kita dengan saudara kita, itu dia masih sholat, masih syahadat. Syahadatnya masih sama, sholatnya masih sama, akidahnya sama, walaupun di situ cara berpikirnya itu nyeleneh. Ya, banyak yang berinisiatif sendiri dan yang lainnya, maka tetap kita doakan kebaikan. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan bahasanya dengan seperti itu, Allah Nabi SAW sudah menyamakan manusia dan Allah, maka tidak benar. Karena dalam penjelasan yang lainnya, Nabi SAW itu senantiasa ketika mengungkapkan tentang sifat-sifat Allah Azza Jalla, beliau menyebutkan tentang penjelasan. Ya, walillahi matsalul a'la, bagi Allah pemisalannya jauh lebih tinggi dari itu. Ini hanya untuk takribuddin, untuk mendekatkan pemikiran, cara pikirnya buat biar tidak terlalu susah. Ayo. Ayo Riz, Allahumma barik, zadakul khairan. 6. Sob SOP. Ya. Mau diterjemahkan apa, Mas? SOP itu? Ya. Ya, ada yang tahu SOP singkatan apa? Wes ngantuk itu SOP, mas. Senengi ubah po? Diubah ke, mas? Ininya diubah ke? Gitu. Ya, kalau nggak diubah ke, ini aja. Itu harus diubah ke. Kalau nggak berdiri, mas. Sebagaimana kemarin didorohnya Syekh Saleh Al Utsaimin, Bismillah, berdiri. Kalau ngantuk berdiri, air wudu, ini kopi diminumin terus ini boleh. 6. Wa hina idzin naqulu inna isbata ar-rasul alaihi salatu wassalam li sifati yakunu bil qawli wa yakunu bil fi'li mustami'aini wa munfaridaini. Jadi bisa kita katakan bahwasanya penetapan Rasulullah SAW terhadap apa yang menjadi sifat-sifatnya Allah Azza Jalla itu bisa berlaku dengan perkataan maupun perbuatan. Terkadang dua-duanya ada, digabungkan keduanya kadang-kadang sendiri-sendiri. Paham sampai sini? Kemudian yang ketiga, penjelasan yang ketiga di sini, ja ammal iqraru. Sekarang kalau tadi ada perkataan, perbuatan, sekarang apa, mas? Iqrar. Penetapan atau ketetapan. Iqrar itu misalnya apa? Ustaz, kopi ini boleh diginiin ya, Ustaz? Anak cuma diem aja. Ya. Enggak bilang dilarang atau monggo dan seterusnya. Anak cuma diem aja sambil senyum-senyum. Ya. Maka boleh antum ya melakukan seperti itu, ikrar, penetapan, walaupun tanpa ngomong. Ya, mosok kopi minumnya dengan penghayatan sambil nangis itu kan. Ya kan, enggak benar. Nah, ikrar di sini penetapan fahuwa qalilun binisbati lima qablahu. Dan ini sangat sedikit kalau dibandingkan dengan apa yang sebelumnya. Itu dengan apa? Perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan itu jauh lebih banyak daripada ikrar. Misru, ya, makanya kalau ana tidak akan rido kalau antum itu kajian sambil ngantuk, mas. Apapun kondisi antum, mau antum itu sepuhnya kayak Pak Uto, mau Pak Mugi, tetap ana akan ingatkan. Ingat, mas. Ya. Ana gak akan membiarkan ada yang ngantuk di kajian ana. Kenapa? Ya, ana aja gak ngantuk. Kecuali kalau ana ngantuk, terus antum ngantuk-ngantukan. Nah, itu beda lagi. Ana gak ngantuk, terus antum ngantukin juga piye kira-kira. Paham, toh? Nah, sehingga berjuang mas. Semoga Allah Azza Jalla menambahkan semua semangat mas. Karena yang bisa menahan ini mas, menahan ini adalah ketika kita itu berdoa kepada Allah Azza Jalla, pasti dimudahkan. Nah, kita lanjutkan mas. Jadi itu bukan ikrar ya, kalau anak mendiamkan. Mendiamkan ada yang ngantuk, kemudian tak nongki, wah Ustaz berarti rapopo ini aku ngantuk ya. Gimana mau kelihatan ya? Ya, misalnya antum menghindar ya, duduknya di belakang ana misalnya, atau gimana pakai kacamata hitam ya, nggak tahu, bisa tidak bisa dibedakan antara yang hidup dan enggak kan, nggak kelihatan ada bola matanya atau tidak kan, nggak kelihatan. Nah, Allah musta'an. Maka yang disebutkan di sini tentang iqrar, iqrar itu artinya membiarkan, tapi itu sebagai bentuk persetujuan. Ya, fawa qalilun binisbati lima qablahu. Dan ini sangat lebih sedikit lagi dibandingkan dengan apa? Apa yang disebutkan Nabi SAW dengan ucapan maupun perbuatan Nabi SAW. Mithlu iqraruhu al-jariyah. Ya, iqraruhu al-jariyah tallati sa'alaha. Ini tentang penetapan beliau terhadap jariyah, budak perempuan kecil, yang di situ allati sa'alaha, yang Nabi SAW bertanya kepadanya. Aynallahu. Di mana Allah? Di mana Allah? Dan ini aynallah, ini adalah termasuk bagian yang dulu ketika ana kuliah pertama di IPB ya. 2 bulan pertama, Mas. 2 bulan pertama. Ana membaca kitab itu. Ashabul Hadis. Ashabuni. Ya. Beliau menjelaskan di situ tentang perkataan Ain Allah, di mana Allah. Kok iso yo, ono sing takon ngono. Dan ana dalam hati ana. Oh, ternyata yang tanya Rasulullah SAW. Jadi sesuatu yang masuk akal kalau kemudian Rasulullah SAW yang paling mengetahui tentang zatnya Allah Azza wa Jalla melalui perantaraan wahyu itu berucap seperti itu. Ain Allah. Artinya saat itu ana mikir, kok bisa baru sekarang ana tahu tentang kalimat Ain Allah, di mana Allah? Dan saat itu lagi marah-marahnya. Kalau orang tidak bisa menjawab Ain Allah, berarti belum pernah belajar akidah. Belum pernah belajar akidah. Makanya antum lihat aja. Antum tanya saja tentang Ain Allah. Orang yang pernah mendengar Ain Allah pasti bisa menjawab. Tapi kalau belum pernah sama sekali mas belajar akidah, meskipun dia itu dari pondokan, hafal Quran, dan seterusnya, tapi belum pernah belajar akidah, mempeng, gak akan pernah ada pertanyaan tentang Ain Allah. Itu kok bisa? Dan anak sudah praktek kok. Anak-anak di gerabak itu, kalau ditanya sampai khidmahnya, ditanya Ain Allah pun diem, gak ngerti. Bukannya malu, gimana? Memang gak ngerti. Gak pernah ada yang ngajarin. Ini permasalahan. Sedangkan jariah ini tidak nunggu dihafal Quran atau IQ-nya tinggi dan seterusnya. Bukan. Ini jariah mas. Budak perempuan yang masih kecil. Ketika ditanya, beliau menjawab dengan fitrahnya. Dengan apa mas? Naluri insting alamiahnya. Tidak dibuat-buat. Dan beliau mengatakan, Ain Allah qalat fis sama, di langit. Gak ada perbuatan tasonnuk di sini. Ya, sok alim atau sok-sokan, gak ada sok-sokan. Dan kalau di gurun pasir yang disoi pun enggak ada. Kalau di sini ada sok-sokan. Soi kopi, soi macam-macam, tapi soi sop akhirnya ya susah obah po. Nah. Fa aqarraha. Kemudian Nabi SAW pun mengakuinya. Wa qalat a'tikha. Nabi SAW mengatakan a'tikha. Bebaskan dia. Merdekakan dia. Ya, kalau lafaz yang lainnya fa innaha mu'minah, karena dia itu adalah wanita mukminah. Ya. Paham sampai di sini? Dengan sebab jawaban dia yang ya istilahnya ini ana baru ingat tentang faedah, satu faedah mas. Ini tentang apa, Mas? As-sarahatu rahatun. Ya. As-sarahatu rahatun. Ini dalilnya ini, Mas. Ya, as-saraha sarahah rahah. Terus terang itu melegakan, melapangkan. Dalilnya apa? Dalilnya ini jariah. Jariah, budak perempuan tadi, ketika menjawab fis sama, gak pakai mikir, Mas. Itu insting, alamiahnya seperti itu. Gak dikatakan di dalam penjelasan hadis manapun, para perawinya tidak mengatakan seperti ketika Umar radhiyallahu anhu, ya, ketika ditanya oleh Nabi SAW, ya, tentang ketika ditanya, apakah kau mengenalnya? Ketika perkataan dari Umar radhiyallahu anhu, falabistu maliyan, aku itu masih tetap gamang, diem dalam keadaan enggak ngerti apa-apa tentang apa yang diucapkan malaikat Jibril. Ya, falabistu maliyan. Aku enggak tahu kok bisa anak aku itu terdiam, membisu beberapa hari, tidak bisa mencerna apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi SAW baru menyampaikan, fa innahu Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Dia itu malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Dan itu menjadikan apa, Mas? Ini sorohah rohah, Mas. Di sini ketika mengatakan ainallah, di mana Allah, ya, jariah tadi, budak perempuan tadi langsung mengatakan sesuatu yang, ya, tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang yang sering tasonnu. Tasonnu itu apa, Mas? Dibuat-buat, Mas. Ya, tidak langsung begitu saja, tapi dia itu tasonnu. Ya. Paham sama sih, Mas? Ini, ya, sorohah roha, melegakan. Ini faedahnya dari hadis ini, Mas. Ainallah, ketika ditanya ainallah. Maka antum boleh, ya, dan ini faedahnya yang lainnya adalah, ya, faedahnya yang lain adalah bolehnya orang mengetes tentang akidah orang lain. Orang lain dengan pertanyaan tersebut. Paham, Mas? Bolehnya orang mengetes tentang akidah orang lain dengan pertanyaan tersebut. Misalnya antum enggak tahu orang yang mau ingin antum minta bantuan atau dipekerjakan di perusahaan antum, di kantor antum, atau di mana saja tempat antum bekerja. Kemudian dia enggak tahu ini wajahnya mulus-mulus saja, enggak ada jenggot, enggak ada apa, ya. Antum boleh bertanya tentang ainallah, di mana apa? Ush. Apa itu? Nah, kalau sudah ush apa itu berarti sesuatu. Indikasinya ada. Paham saya di sini, Mas? Nah. Dia ya, kemudian wa ka ikrarihi al-habri min al-yahud alladhi jaa'a wa qala li rasuli alaihi salatu wasalam innana najidu annallaha yaj'alu samawati ala isba' wal aradina, ya, wal aradina ala isba' was sura ala isba' ila akhir al hadith. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله وهذا إقرار. Di sini sudah waktunya adzan dan isya. Dan Nah, ada yang adzan? Asran sudah amanian enggak pilek. Allah yashfik tahur la ba'sa insyaallah. Ya. Baik. Nah, sedikit mas, tambahin. Ini tentang ya. Tes, tes. Nanti mas. Jadi di sini. Hadis Nabi SAW ka ikrarihi al-habr min al-yahud, seperti penetapan beliau terhadap ka ikrarihi al-habr min al-yahud. Ada seorang cendekiawan Yahudi atau pendeta Yahudi alladhi ja'a wa qala li rasuli alaihi salatu wasalam, dan datang kepada Rasulullah SAW kepada innana najidu anna allaha yaj'alu samawati ala isba, kita dapati Ya, kita dapati bahwasanya Allah Azza wa Jal yaj'alu samawati, menjadikan langit, ala isba, itu di atas satu jari. Wal aradina ala isba, dan bumi satu jari. Ya. Tenang, Mas. Nah. Jadi di situ menjadikan langit di satu jari, menjadikan bumi di jari yang lainnya. Wasura ala isba, dan tiga bintang di atas satu jarinya. Ila akhiril hadis, sampai akhir hadisnya. Padahika Nabi SAW tasdiqan liqalihi, dan Nabi SAW itu tertawa. Tapi tertawanya Nabi SAW itu senyum. Tidak ada Nabi SAW itu tertawa ha ha ha ha sampai semuanya kelihatan. Beda lagi, Mas. Ya. Dan Nabi SAW itu tertawa, tersenyum, tasdiqan liqalihi, sebagai bentuk pembenaran terhadap perkataannya. Wahada ikrar, dan ini adalah ketetapan. Nanti insya Allah ada penjelasan yang panjang tentang hadis ini, Mas. Karena hadis ini kaitannya dengan apa yang terjadi pada Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang orang Yahudi ini, dia tahu tapi diterjang. Dan Nabi SAW mengiyakan. Jadi maksudnya di sini innana najidu, sesungguhnya kita itu mendapati. Mendapati maksudnya adalah di dalam Taurat. Bahasanya ada penjelasan bahasanya Allah Azza wa Jalla itu menjadikan langit itu di atas satu jari. Jarinya Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW tidak membantah, hanya senyum. Dan itu adalah iqrar, bentuk penetapan dari Nabi SAW. Nah, insyaallah kita ulang lagi dari ini untuk pekan depan. Insyaallah bi'inillah. Pekan depannya lagi. Naktafi bihadil kudrah. Allahumma salli wa sallim wa ta'ala wa sallam wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.